Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Man yahdihillahu fala mudhillalah, wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tanggal 12 Agustus, temuan kedua. Abdul Aziz, Marid, Herawan, Salsa. Oh, masih baik. Suci, Suci Rajat. Siti Nur Hasanah, Andri, Lulu, Dina, Risma, Yusi, Marido, Sandi, Ripki, Ripki itu ya. Rapli enggak ikutan ya? Rapli ngelatih sih. Ngelatih. Badasar. Badasar sama dia bisa. Resti, Ajija, Firda. Sebelum kita lanjutkan, apa kesulitan yang kalian hadapi ya ketika membaca? Ya, ketika membaca Arab Gundul, apa kesulitannya, ya kan? Ya, supaya kita atasi kesulitannya, supaya jadi mudah, yang sulit supaya jadi mudah. Kesulitannya, karena ilmu itu kan memberikan solusi terhadap permasalahan, ya, dengan adanya ilmu itu. Silakan yang sudah kalian mencoba membaca. Ya, jadi ini harus dibiasakan, ya, dilatih terlebih dahulu. Nah, ketika kalian melatih membaca itu, tentu akan mendapatkan kesulitan. Ya, ketidaktahuan ini bagaimana cara membacanya. Gitu, sehingga pada saat pertemuan ini kita bahas kesulitan-kesulitan itu. Ya, sekaligus kita mempelajari teori-teorinya secara utuh, ya. Silakan. Betul. Kalau menurut pribadi yang sulit itu dari sorobnya sih, jadi kurang bisa memahami sorob. Kalau pribadi kurang memahaminya di mana? Ya itu sih, dalam misalnya bentuknya gitu. Jadi ketika menghafal bab-bab, misal bab ini apa nah, wajannya, tapi ketika diaplikasikan dalam suatu kalimat itu sulit untuk bisa ingat gitu sih. Ya berarti hafalannya kurang, jadi harus dimurojaah lagi hafalannya. Kalau orang udah hafalannya udah kuat, pasti dia akan bisa mencocokkan ini wajan apa, ini wajan apa. Misalnya misalnya indah lapo. Ini wajan apa? Hah? Impala ya, tinggal ditasrifkan coba. Ya. Ya, jadi wajan itu dihafal, harus dihafal. Jadi surah Simjarod, surah Simajid bi surah apa rubai mujarur itu adalah pola, karena kalau kita udah hafal itu semua gampang. Ketika ketemu kalimat kita akan tahu ini masuknya wajan apa, sehingga kita mengetahui ini bentuk apa. Nah, disitulah kita bisa membacanya, ya, ini bentuk apa masuknya, sehingga kita tahu oh sesuai wajan, wajannya seperti ini gitu ya. Jadi itu cara mengatasi kesulitan. Bagaimana kalau misalnya lupa, ya otomatis harus dihafalin lagi. Gitu, tinggal dihafalin lagi. Silakan yang lain. Kesulitannya apa? Udah dicoba belum membaca itu yang? Soalnya Ustaz dulu teh jarang itu jarang disuruh baca kitab Ya, makanya sekarang kita dibiasakan. Ya, sekarang kita biasakan. Itu. Jadi kalau nahuma kan kalau dari contoh nahuma, unsur itu misalnya PL, file, dan kalau misalnya dalam kitab kan itu beda dari YPL terserang orang naon, ya jadi naon jadi liur. Tapi kaidah mah apa gitu bahwa PL itu marfu tandanya sebelum file apa didahului oleh PL. Tahu? Tapi pas lihat di sini mana filenya dengan mana filenya jadi liur. Iya, karena belum terbiasa, maka harus dibiasakan. Ya, gitu. Oke, Alpianya udah ada, coba dilihat. Sini. Belum ada. Sudah beli belum? Ambil. Coba ambil aja dulu, nanti gampang. Sini, sini. Supaya kita mengetahui kaidahnya lebih dalam. Jangan kalah sama pesantren tradisional, itu dihafal ini, bahkan dinyanyikan. Dinyanyikan di wisuda, tapi mereka belum tentu paham. Ya, jadi cuma apa doang. Kalau antum tanya ke pesantren-pesantren tradisional NU lah misalnya. Salam. Ya. Pasti mereka akan menghafal ini. 1000 bait ini Alfiyah. Nah, kita juga mencoba untuk menghafal sedikit-sedikit dan memahaminya, bukan hanya sebatas apa. Ya. Sok ngambil aja dulu, jadi kalau mau enggak apa-apa. Boleh ambil. Gampang, cuma 5.000. Ya. Coba dilihat di mukadimah dulu. Ya, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, lihat di situ ya, ada qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ya, qala ini pembukaan dulu, berkata Muhammad huwa, dia adalah ibnu Malik, Muhammad ibnu Malik. Ya, gitu. Ini adalah penulisnya, penulis apa Alfiyah ini, ya. Ahmadu Rabbi Allah khairu maliki. Aku memuji kepada Rabbku Allah. Antum bawa nggak? Nggak dibawa. Sok pinjam dulu. Biar nanti ketika antum baca itu udah paham apa yang anak jelaskan. Ya, aku memuji Rabbku Allah, Rabbi Allah khairu maliki, sebaik-baik penguasa raja. Ya, musallian 'alan nabiyil mustofa. Ya, bersolawat kepada nabi yang terpilih. Wa alihil mustakmilina syarofa, wa alihi dan kepada keluarganya mustakmilina yang sempurna syarofa, kemuliaannya yang sempurna kemuliaannya. Wa astainullaha, aku memohon pertolongan kepada Allah fi alfiyah, di dalam alfiyah ini, dan maksudnya di dalam menyusun ya matan alfiyah ini, nazom, nazmun, sebenarnya nazmu, nazmu itu nazom ya, kalau bahasa kita sudah jadi nazom, itu dari bahasa Arab nazmun pakai zo ya. Dalam menyusun alfiyah ini maqasidun nahwi biha mahwiyah, ya, yang berisi apa? Alfiyah ini maqasidun nahwi, maksud-maksud dari ilmu nahu. Biha di dalamnya mahwiyah. Ya, mahwiyah itu yang biha dengannya mahwiyah berisi, ya, berisi dengannya ya, maksud-maksud dari ilmu nahu. Ya, mahwiyah itu berisi dengannya, dengan alfiyah itu maqasidun nahwi. Jadi dibalik. Ya. Harusnya kan mahwiyah biha maqasidun nahwi, dibalik. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ya. Nah, maka tuqarribul aqsa, di mana dengan alfiyah ini mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh maksudnya pemahaman yang dalam. Ya, ilmu-ilmu yang luas, maka tuqarribul aqsa bilafzin mujazi, dengan lafaz yang ringkas. Ya, ini merupakan keistimewaan hampir semua matan ya, bukan hanya ilmu nahwu. Dalam ilmu-ilmu yang lain pun para ulama tradisi mereka itu meringkas ilmu-ilmu yang banyak di dalam matan. rata-rata biasanya mereka menyusunnya itu 1000, rata-rata 1000 bait ya, maka sering disebut alfiah. Ya, ada alfiah dalam ilmu nahwu, alfiah dalam ilmu hadis, ada yang paling terkenal itu ditulis oleh alfiah al-Iraqi. Ya, al-Hafiz al-Iraqi. Ya, ini alfiah al-Iraqi. Alfiah al-Iraqi ini alfiah tentang ilmu hadis. Ya, alfiah al-Iraqi. Kemudian matan yang terkenal dalam sufi ada yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Ya, namanya Al-Tawbatus Sabi'. Ya, Al-Tawbatus Sabi' itu juga sama. Jadi banyak tradisi ulama yang sebenarnya kita juga mencoba untuk mengikuti mereka ya di dalam menuntut ilmu. Ya, wa asy'inullah fi al-biyan wa qasidun nabi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzil mujazi wa tafsutul badla, ya, dan membentangkan ya atau mencurahkan kemampuan biwa'din munjazi dengan sebuah janji, maksudnya dengan sebuah tekad munjazi yang terlaksana ya, yang terrealisasi. Jadi biwa'din munjazi watak sutul badla biwak dinun jazi watak tadi ridon biwai risukti, dan alfiah itu ya watak tadi yang menuntut ya adanya ridon, keridoan orang yang mempelajarinya, dia merasa puas ridho biwai risukti tanpa ada kemarahan ya gitu, biwai risukti tanpa ada kemarahan. Artinya orang yang mempelajari alfiah ini dia akan puas ya terhadap ilmu nahwu yang dipelajari. Ya. Fa'iqatan alfiah tabni mukti. Ya, jadi alfiah ini lebih mengungguli fa'iqah, lebih mengungguli alfiah ilmu mukti. Ya, ilmu mukti termasuk gurunya. Tetapi beliau lebih luas lagi penulisannya, penyusunannya, karena diambil bukan hanya dari satu guru tapi dari banyak guru, sehingga lebih bagus. Wa'ibatan al-fiyah bin-muti wa'wah. Wa'wah itu dalam baik biasanya wa'wah, tapi karena supaya bunyinya sama jadi wa'wah gitu. Rasanya wa'wah jadi wa'wah. Wa'wah maksudnya al-fiyah Ibnu Mukti tadi itu bisa kin lebih dulu, bisa bahwa bisa kin haijun tabdila. Ya. Tapi walaupun alfiah Ibnu Mukti lebih mengungguli Ibnu Mukti, ya, alfiah Ibnu Mukti itu punya kelebihan, punya keistimewaan, yaitu disusun lebih awal, lebih dulu, lebih bahwa bisa kin, bisa kin lebih dulu. Haijun makanya menyandang tabdila, dia menyandang tabdila atau utama ya buah-buah bisa bikin haizun tabdila mustawjibun sana iya jamila mustawjibun, maka wajib mustawjibun wajib ya sana iya pujianku jamila yang bagus, ya artinya wajib bagiku untuk memberikan pujian terhadapnya dengan pujian yang bagus. Ya, dia mengakui kelebihan dari penulisan yang lebih dulu dibanding dengan beliau, dan beliau pun ya tentu banyak mau pelajari dari alfiah Ibnu Mukti itu. Mustawjibun sana ya jamila wallahu yahdi, ya ini sebagai harapan doa Allah yahdi menunaikan dan memberikan bihibatin wafira dengan pemberian yang cukup ya, artinya memberikan balasan, memberikan pahala terhadap usaha ini li walahu, bagi saya dan bagi dia. Siapa? Ibnu Mukti fi darajat akhirah, di derajat derajat akhirah itu mukanya ya. Kemudian al masuk ke dalam pembahasan tentang al kalamu wa ma yata'allaqu bihi ya, kalam dan apa yang tersusun darinya. Ya kalamuna lafzun mufidun kasakim wasmun wafidun mahafunil kalim. Ya kalam, kalamuna lafzun mufidun. munafik. Ya, perkataan kita pakai perkataan nanti munahu, yaitu lafzun mufid, lafaz yang memberi faedah. Kasakim seperti kata istakim. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kalim tak ada kalam. Ya, ada kalam, ada al-kalim. Kalam itu apa namanya? Lafzun mufid, ya yasbunu sukutu. Apa ya sukutu di alaihi ya, di mana lafaz yang memberikan faedah dan dia bisa dipahami, artinya sudah cukup dengan perkataan itu, misalnya Soma Daidun, ya, Daid adalah berdiri. Ini kan dia sudah cukup alami, jadi ketika orang mendengar berita ini udah diam, mereka diam mendengarkan ini karena udah paham, ya. Misalnya. Informa Zaidun aku umum ya. Informa Zaidun kita Zaid berdiri. Ya aku umum saya berdiri. Ya ini kan bisa dipahami nggak kalimat ini? Bisa. Ya. Nah kalau al-kalim, ya al-kalim itu baik dia dimengerti atau baik dia yes mengucapkan kata ini atau tidak. Atau belum cukup ya, apa namanya masih masih kurang sempurna misalnya ini inkoma Zaidun, inkoma Zaidun ini bisa disebut kalim jika Zaid berdiri, cukup nggak kata-katanya? Belum, masih perlu ada penyempurnaan. Nah ini tidak memberikan apa namanya orang memberikan faedah ya, karena tidak sempurna kalimatnya. Nah, kalimat yang tidak sempurna ini masuk ke dalam kalim. Jadi kalim itu bisa sempurna ataupun tidak. Sedangkan kalam itu harus sempurna. Itu kalam perbedaan. Ya. Nah, wahidu mukho dari kalim itu kalimatun, wahidu kalimatun. Kalau satu kalimat, kalau banyak kalim. Wahidu kalimatun wal qawlu am. Sedangkan qaul, nah kalau qaul ini lebih umum, umum. Ya, bisa kalam, bisa kalim. Bahkan kalim ini syaratnya minimal 3 kata. Ya, kalim minimal 3 kata syaratnya. Kalau kalam bisa 2 kata. Kalam, koma, itu yang penting dia memberi faedah ya 10 suku soal ini. Sedangkan kalim minimal 3 kata. Nah, kalau qaul ini umum, bisa masuk kalam, bisa masuk kalim, bisa kalimat, bahasa satu kata pun dia disebut qaul, perkataan secara umum. Jadi lebih umum kalau qaul itu. Ya, maka disebut wal qaulu am, qaul itu lebih umum. Wa kalimatun biha apa? Wahiduhu kalimatun wal qaulu am. Terus wa kalimatun biha kalamun qaulu. Kilmatun ya, kilmatun bisa disebut dibaca kilmatun bisa. Bisa kalimatun, bisa kilmatun. Biha kalamun qadiyu'am. Kadang-kadang dimaksudkan kalam. Nah ada kalimat tapi maksudnya kalam. Contoh kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah disebut kalimat. Padahal kalimat kan artinya kata. Ya tapi kadang-kadang kalimatnya digunakan ya untuk arti kalam. Ya, ketika ada kalimat itu tauhid, kalimat itu syahadat. Kalimat di situ bukan satu kata, tapi maksudnya apa? Maksudnya kalam. Perkataan yang sempurna. Ya, kalau yang sudah kita apa? Saya di dalam nahwu yang kita sudah apa? Pengertian dari kalimat. Kalimat itu dia kalam ini sama dengan jumlah mufidat. Jumlah tul mufidat itu dia terkibul dari mufidat. Kalam, kalam, sabun mafi luntul maha kunil hali ada tingkat. Kali ini sebagainya ada tingkat apa saja? Sisim ya, alfinil dan alhasbu ya, wasmun wafi lun summa akun alkali summa akunil kali wahidu kalimatun ya, wahidu kalimatun wal qawlu am ya, wal kilmatun biha kalamun qadim am gitu. Nah, kemudian masuk ke dalam contoh apa ciri dari isim. Jadi untuk membedakan ini isim, fi'il, huruf itu diberikan ciri-cirinya. Ya, ciri isim yang sudah kalian pelajari apa? Satu, jalan al satu. Ya, alif lam. Alif lam. Ya, anamin. Alif lam. Alif lam. Ya. Alif lam. Kemudian harus hujan. Apa lagi? Empat. Ini yang di nahwu yang dasar ya, ada empat kan? Nah, kita akan mengetahui tambahannya di dalam biar ini, yaitu apa? Satu, bil jari wa ini wa niya wa al wa musnadin. Jadi lima, ada lima. Bil jari satu jar. Nah, jar ini sama dengan al-hafdu. Artinya dia menerima jar, menerima atau bisa menjadi majrur. Kenapa? Karena majrur itu adalah khusus bagi isim. Ya, majrur itu khusus bagi isim. Tidak ada dalam fi'il dan tidak ada dalam huruf majrur. Ya. Seperti nanti di perkataannya yang membahas tentang yang berikutnya itu dikatakan apa? Warof awan nas bagi jalan itu. Ba ismi wafin dina bulan ahaba. Ya kan? Wal ismu kodukus siso bil jari hama. Jadi isim dihususkan dengan jar. Nah, makanya karena jar itu khusus untuk isim, dia menjadi ciri. Ciri isim itu adalah jar, atau di sini disebutnya al-hafdu sama. Nah, sebenarnya sudah mencakup al-jar ini, sudah mencakup baik itu jarnya dengan huruf jar, ya, baik dengan idopat, jadi monofilen. Yang ketiga baik dengan tawabi atau tabaiyah, maksudnya tabaiyah. Jadi sudah mencakup jar itu baik oleh huruf jar, baik oleh idopat, baik oleh tabaiyah. Jadi bil jari di situ bukan hanya huruf jar. Nah, ini lebih lebih lengkap, lebih sempurna ya dibandingkan dengan para ahli nahwu lain yang menyebutkan bihati jar. Ya, gitu. Alfiyah ini lebih lengkap bil jari, bukan hanya bihati jar tapi bil jari. Ya, kalau bil jari itu bukan hanya dengan huruf jar, bisa dengan idopat, bisa dengan tabaniyah atau tawabi. Ya. Gitu. Jadi bil jari wa tanwini, ini tanwin. Ya, buat tanwin ini dan tanwin. Tanwin itu ada pembagiannya gitu. Apa saja pembagian tanwin? Enggak tahu ya pembagian tanwin. Itu yang pertama tanwin tanwin ya. Tanwin tanwin itu tanwin yang ada yang melekat pada apa namanya? Jadi satu tanwin ya. Tanwin tanwin muat. Ya, contohnya apa? Yang melekat pada misalnya Muhammadun ya. Pada isim yang mukrof ya, Muhammadun. Tanwin tadi. Ya. Yang kedua, tanwin tankir. Tankir ini sebagai nakiro. Tanwin nakiro. ya, misalnya rojulun. Nah, kira itu apa yang belum diketahui, ya, rojulun pokoknya seorang fakir, dia tanggil. Nah, ini tanggil-tanggil namanya, ya. Tanggil-tanggil. Misalnya uang marah itu di Sibawaihi. Sibawaihi kan Marifah. Saya lewat di apa? Melewati Sibawaihi. Wa Sibawaihin apa? Sibawaihin. Sibawaihin. Nah, ini menggunakan tanggil untuk tanggil. Jadi Sibawaihi tidak tidak dikenal Sibawaihi itu. Kalau yang tadi Sibawaihi, Sibawaihi, ya ini dikenal Sibawaihi. Ini sudah dikenal, tapi kalau menggunakan tanwin menjadi tidak dikenal. Ya, marah tu di si bawah ini, uas si bawah ini apa? Ya, dan si bawah yang lain. Yang ketiga, tanwin iwat. Iwat itu artinya pengganti. Ya, iwat. Ini mengganti dari huruf, jiwarin, gowas, ya kan? Jiwasin, jiwasin, dain, dain, kan ada? Dain, menjadi dain, dain, kan? Ini tanwin, tanwin, tanwin apa namanya? Tanwin jiwa, tanwin hati. Ada huruf yang dihilangkan, asalnya apa? Jiwarin ini asalnya jiwari, ada huruf ya. Asalnya ada huruf ya, ya dihilangkan, ya kita nih. Gowasin asalnya? Gowasin, ada ya. Dain asalnya? Dai, ada ya. Ya dihilangkan, diganti oleh tanwin. Ini namanya iwa anil arti. Ya. Itu pembagian nanti tanwin tamkid, tanwin tanwin, ya kiro, tanwin iwa, ya. Tanwin apa lagi? Sudah tidak. Ya nanti saya ingat kalau ada jadi tukwin takwil dari buat tanwin ini wan nida, yang ketiga nida apa? Panggilan. Jadi kalau ada panggilan pasti yang dipanggil isim. Wa a dan alif lam. Ya, wa musnadin, musnad ya, di musnad artinya musnad itu mukhbar ya. Wa musnad mukhbarun bihi. Musnad itu mukhbarun bihi. Mukbal bih itu artinya sesuatu yang bisa menerima keterangan. Sesuatu yang bisa menerima keterangan atau sesuatu yang bisa menerima sifat ya, keterangan atau sifat. Misalnya Zaidun, ya kata Zaidun diterangkan Zaidun misalnya Zahaba, Zaid lah bagi ini kan keterangannya berita, berita berita ini berita untuk siapa? Untuk Zaid. Nah karena Zaid ini bisa diberitakan, bisa diberikan keterangan atau bisa diberikan sifat, maka ini adalah isi ya. Jadi di musnah itu sesuatu yang bisa diberi keterangan, sesuatu yang bisa diterangkan. Ya, kalau misalnya huruf bisa diterangkan nggak? Misalnya gila, gila, dahaba, bisa nggak? Tidak, dia tidak menerima keterangan. Nah, tiri isim adalah dia bisa menerima keterangan. Atau misalnya fil, pa'ana, dahaba, bisa nggak? Ya, nah ini yang dimaksud dengan ciri isim itu musnad, musnad itu mukbal bihi. Nah, baru dengan tanda tadi bil jari wa tanwin wa nida wa al wa musnadin lima lil ismi tamyizun haso itu dibalik. Ya hasala tamyizun lil ismi tadi. Ya hasala tamyizun terjadilah pembedaan lil ismi untuk isim. Artinya bisa dibedakan dengan huruf dan fi'il. Ya, jadi lil ismi tamyizun haso itu yang lil ismi tamyizun haso. Ya, jadi isim, ya bisa dipahami itu di situ Alfian. Jadi pada saat kalian menghafal pun, ketika sudah paham enak. Ya, kadang-kadang kan kalau menghafal sesuatu yang nggak dipahami sulit, ya kan? Gitu. Nah, kalau udah paham bisa enak. Sehingga pada saat kita menerangkan ataupun sedang membaca kitab, kita ingat. Ya kaidah yang sudah kita hafal sehingga kita akan mudah. Ya gitu. Bil jari. Kemudian tanda apa berikutnya? Tanda fi'il. Tanda fi'il. Bita, fa'alta, bita, fa'alta, wa'atas, wa'yaf ali. Iwanun ya bilana bilun. Di sini sedikit aja diberikannya. Kalau yang sudah kita pelajari di nahwu secara cek apa? Khosin saufat. Ya khos. Sin, sofa, taknis, ya taknis, sakinah, ya taknis, sakinah. Jadi ciri fi'il ya yang sudah kita pelajari nanti dalam al-fi'il ini kita tambahkan ataupun sama, masih ada yang sama ya. Bita dengan huruf ta. Fa'al ta. Nah, bita yaitu ciri isim itu menggunakan huruf sa, baik ta yang ada pada fa'al ta, ya, kata fa'al ta atau fa'al tu atau fa'al ti. Ini namanya ta apa? Tafa'il, ya, tafa'il, ta yang menjadi fa'il. Ini namanya tafa'il, tafa'il. Ya. Atau yang ada di kata a wa atat. Jadi ini wa atat apa yang namanya? Tatanis. Tatanis sama dengan yang ini. Ya, jadi beliau mengatakan bita dengan huruf ta, tanda bi itu bita fa'al ta pada kata fa'al ta. Bisa fa'al ta, fa'al tu, fa'al ti. Wa atat dan juga pada kata atat. Jadi untuk membedakan ada ta fa'il, ada ta tanis. Nah, ini adalah ciri fi'il. Ya, bita fa'al ta wa atat wa ya dan huruf ya. Ya, huruf ya. Yang ada pada apa? Contohnya if'ali. Yang ada pada kata if'ali. Ini ya-nya. Ya apa ini? Ya ufa'il. Ya. Ya. Ya. Ya fa'il ya, ya fa'il. Ya fa'il atau ya ul mukhotobah. Ya, kalau yang sudah kalian pelajari di Irantan ini ya ul mukhotobah. Bisa di kata if'ali fil amr, ada juga bisa di dalam fil mudhari, misalnya taf'alina. Nah, ini ya, ini tanda dari fi'il. Ya fa'alina ini ya, ya ini bisa di fil amr, bisa di fil mudhari ada. Ya. Nah, dengan dua ciri saja, kita fa'al ta wa atat wa yaf'ali, itu dua ciri. Nanti ada yang ketiga nun. Ya, ini sudah mencakup fi'il madi. Ini kan tadi dengan ta fi'il madi, dengan ya fi'il amr dan fi'il mudhari. Ya, sudah kena dengan dua apa namanya? Dua tanda itu fi'il macam tiga macam fi'il. Itu fi'il madi, mudhari dan amr. Wa nuni dan nun, yang ketiga tandanya nun, dia dimasuki oleh huruf nun. Ya, dimasuki oleh huruf nun, contohnya dalam kata akbilanna. Wa nuni akbilanna. Maksudnya contohnya akbilanna. Ya, akbilanna ini tadinya apa? Asalnya akbil. Akbil kan, asalnya akbil. Ya, asalnya akbilanna. Akbil ditambah nun taukid sakila. Ya, jadi akbilan. Jadi ditambah nun ya akbilanna. Nah, nun ini umum. Bisa nun taukid, bisa nun inas. Ya, kalau nun inas artinya akbilna. Ya, nun inas itu dombinya dombin apa? Domir apa asalnya? Akbilna. Bilun Allah. Ada domir apa di situ? Antunna. Ya, nah di situ nun inas itu menggantikan domir antunna. Jadi ketika dikatakan akbilna, menghadaplah kamu kalian perempuan, kamu sekalian antunna, jadi mengganti kata antunna. Ya, bisa akbilna, bisa akbilanna. Nah, kalau akbilanna kenapa? Taukin. Taukin apa? Sakila. Sakila. Kalau akbilan? Taukin. Opipa. Ya, contoh lanas pa'an. Nun apa itu? Opipa. Opipa. Ya, gitu. La, apa? Layuh rijanna. Sakila. Sakila. Ya. Gitu. Nah, ini yang ketiga, ciri fi'il itu bisa dimasuki nun. Maka dikatakan wa nuni akbilana fi'lun yanjali. Nah, dengan ketiga tanda itu, maka fi'lun yanjali, fi'il menjadi jelas. Yanjali itu jelas. Jadi dengan ketiga tanda itu fi'il menjadi jelas. Ya, jadi B ciri P di sini disebutkan ada berapa? Tiga. Satu bisa. Ya. Contohnya yang kedua? Iya. Ya, contohnya Imani. Yang ketiga? Nun. Nun, contohnya Ahwana. Atau juga yang lain bisa ditambah. Bilana Pilun yang jadi P-I-L menjadi jelas. Nah, untuk huruf ya, ini tidak diberikan tanda khusus. Tanda dari huruf itu adalah tidak ada tanda, gitu aja. Jadi tidak adanya tanda pada huruf menjadi tanda. Iya, ya, gitu. Pokoknya kalau tidak termasuk tanda, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda fi'il, tanda huruf, berarti masuk ke huruf. Jadi tidak adanya tanda itu menjadi tanda. Makanya dikatakan siwa huma, selain dari keduanya. Siwa huma selain dari keduanya harfu, yaitu siwa humal harfu. Contohnya apa? Kahal, wawi, walam. Contohnya huruf hal, fi, dan lam. Kenapa contohnya hal, fi, lam? Ini untuk mengisyaratkan pembagian huruf. Ada tiga, ada dua ya. Kalau kita ada dua lalu ada tiga. Ada dua itu yang pertama mutlak atau ghair muktas ya, mutlak artinya tidak terikat, ghair muktas tidak dikhususkan. Jadi dia bebas bisa masuk ke isi, bisa masuk ke fiil. Itu hal, contohnya misalnya hal koma zaidun masuk ke fiil koma, atau masuk ke isi hal zaidun koma, hal zaidun akala. Yang kedua fi, fi itu adalah contoh huruf yang mukoyan atau muktas diusulkan fiil ismi. Fi tidak mungkin masuk ke fiil. Fi doroba nggak bisa, nggak bisa, dia masuk ke isi fiil masjid, fiil pasti. Yang ketiga lam, nah ini muktas atau mukoyan fiil fiil masuk ke fiil lam ya, jadi tidak bisa masuk ke fiil. Itu yang dimaksud dengan siwa humal harfu kahal wafi walam. Itu udah ciri-ciri apa isim fiil huruf. Nah setelah itu menjelaskan pembagian fiil, setelah itu menjelaskan pembagian fiil. Fi'lun mudhari'un yalilam kayasa. Nah ini baru dijelaskan pembagian fiil itu ada tiga. Satu ya, fi'lun ya, mudhari. Ya, mudhari. Yang kedua fi'lun madhi. Yang ketiga fi'lun amri. Amri. Nah di sini dijelaskan ciri-cirinya. Fi'lun cirinya gampang aja. Fi'lun mudhari'un yali. Yali itu yang bisa diikuti, yali yang bisa diikuti oleh lam, oleh huruf lam. Ya, jadi ciri fi'il mudhari bisa diikuti dengan huruf lam. Contohnya kayasan, seperti yasan. Seperti yasan ini fi'il mudhari. Yasan, lam kayasan, misalnya lam yasan, contohnya lam yasan. Lah ini ada huruf lam. Nah ini fi'il, fi'il apa? Pasti fi'il mudhari karena bisa diikuti oleh lam. Karena lam tidak masuk ke fi'il madhi dan tidak masuk ke fi'il amr. Ini tidak bisa. Ya, lam dhahaba enggak bisa. Lam dhahabu enggak bisa. Ada juga lam adhab, ya. Lam aku, lam masyrur. Lam aku enggak bisa masuk ke fi'il madhi dan juga fi'il amr madhi. Lam idhab enggak bisa. Karena inilah menjadi ciri dari fi'il mudhari. Ciri fi'il mudhari itu bisa bersambung dengan lam yali la. Kan fi'lun mudhari'un yali lam kayasan, contohnya yasan, seperti yasan. Jadi kalau kita sambungkan lam yasan. Jadi mengerti itu baik itu. Ya, fi'lun mudhari'un yali lam kayasan. Kemudian kedua fi'il madhi. Wa madiyal afali, madiyal afali itu fi'il madhi. Madiyal afali, fi'il madhi, wa madiyal afali bita Hamid dengan huruf ta dita. Ya, dengan huruf ta mis. Mis itu maksudnya mayit. Ya, mis itu mayit. Mis itu asalnya mayit dipotong jadi mis. Mis itu beda tanahnya. Tamyiz kan lirisnya tamyizun maksud tamyiz. Tamyiz itu mis itu dari kata tamyiz. Maya jadi mayizu. Tamyiz dan membedakan artinya. Jadi kalau kita katakan mis bedakan. Wa ma dia apa fi'il mati bita dengan tak mis bedakan, nah, maksudnya mis bita itu dibalik. Ya, mis bita bedakan dengan huruf ta. Artinya ini ta ciri dari huruf dari fi'il mati. Jadi fi'il mati cirinya ada ta. Yaitu tadi yang dijelaskan bisa ta fa'il bisa juga ta huruf. Dan ini fi'il apa? Fi'il mati. Maka ciri fi'il mati itu ta. Tadi mati. Maka dikatakan selama dia apa kita dengan tak bis bedakan. Ya, itu sampai situ fi'il amar, fi'il mati. Lalu yang ketiga fi'il amar wasif. Nah ini maksudnya nyambungnya ke fi'il amar wasif bin nuni. Wasif sim itu apa? Sim. Ya. Sim ciri sama sim itu dari sima, dari kata sima. Sima artinya alamat, alamat tanda, tandai. Ya, ciri, berikan tanda. Sim wasim bin nuni dengan nun, dengan huruf nun. Bin nuni dengan huruf nuni fi'lal amri. Ya kan? Wasim bin nuni fi'lal amri. Nah, fi'l amr bagaimana ciri fi'l amr? Udah kasih ciri buat fi'l amr itu pakai nun. Tapi enggak cukup sampai di situ. Karena nun bisa juga masuk ke fi'il mudhari'. Ya, ini fi'il amar ya contohnya. Fi'il mudhari' misalnya ya ribana. Jadi kan fi'il mudhari', tapi bisa dimasuki nun juga. Makanya enggak cukup sampai di situ fi'il amar. Bita mis was apa bita mis wasin bin nun fi'il amri in amrun muhib bita baik. In amrun muhib. Jika dipahami kuhim itu artinya in amrun kuhim itu in kuhima amrun dibalik ya in kuhima amrun jadi in amrun kuhim jika dipahami maknanya perintah. Oh ya, jika dipahami maknanya perintah ya. Jadi ciri fi'il amar apa? Ya, ciri ini kan ciri bagi fi'il amr dengan nun, tapi tidak cukup. Jika dipahami makna perintah, mengandung makna perintah. Ya, kalau dia maknanya mengandung perintah, terus bisa dimasuki oleh nun, ya udah berarti dia fi'il amr. Misalnya ijlis. Ijlis apa artinya? Duduklah, mengandung makna perintah. Ya. Mengandung makna perintah. Bisa dimasuki nun, ijlis, ijlisanna, bisa enggak? Bisa. Ya, dia mengandung makna perintah, amrul qaim bisa dipahami makna amr dan bisa dimasuki nun, maka inilah ciri fi'il amr. Ya, bin nun fi'lal amri in amrul in amrul qaim. Tapi dijelaskan lagi, ada yang gini. Ya, dia mengandung makna perintah tapi tidak bisa dimasuki oleh nun, maka dia bukan fi'il amr. Maka pilihannya ini harus dua. Ya, kalau bisa dimasuki nun tapi tidak mengandung makna amr, ya fi'il mudhari', ya terlibatnya. Dia bukan mengandung perintah. Bisa dimasuki nun tapi tidak mengandung makna perintah, bukan fi'il amr. Ada lagi sebaliknya. Yang maknanya mengandung makna perintah tapi tidak bisa dimasuki nun, itu juga sama bukan fi'il amr. Makanya di bait berikutnya dijelaskan wal amru in lam yakul lin nuni mahal, ya kan, fi huwa sunnahu sawa ayyan hal itu wal amru dan amr ya wal amru in lam yakul lin nuni mahal, kalau tidak ada tempat mahal bagi nun. Ya, wal amru dan amr perintah, dia mengandung makna perintah. Wa amru amr. In lam yaku, jika tidak, linuni mahal. Bagi nun tempatnya tidak ada tempat bagi nun. Artinya tidak bisa dimasuki nun. Ya. Dia tidak bisa dimasuki nun. In lam yaku linuni mahal fi padanya buas nun, dia itu isi. Dia itu isim, bukan firman. Huwa ismun, dia itu isim. Nah, contoh soh wa hayyahal. Contohnya soh dengan hayyahal. Soh itu apa artinya? Soh artinya diamlah. Soh itu artinya uskut. Uskut mengandung perintah. Soh, diamlah mengandung perintah. Tapi tidak bisa dimasukin, ya, tidak bisa. Tidak bisa dimasukin nun, tapi dia mengandung makna perintah. Begitu juga haya, haya itu artinya akbil. Apa akbil? Akbil. Menghadap. Menghadap. Haya artinya akbil, menghadap. Haya akbil. Kan mengandung makna perintah. Ayah, ayah, ayah, ayah. Ayah. Ini apa namanya? Ya? Namanya isim, isim apa namanya? Ismu fi'lin, ismu fi'lin, isim fi'il. Nah ini nanti dibahas ya, penjelasannya di fi'il madhi, di apa? Di isim mabni. Isim mabni itu yang kita tahu kan? Dhamir. Ismu isyarat. Ismu istifham, mausul, ismu syarti lima ditambah dengan ismu fi'il, isim fi'il. Contohnya ini, dia isim tapi maknanya fi'il. Maknanya ada yang perintah, ada yang fi'il amr, ada yang maknanya fi'il mudhari. Contohnya aihata, aihata, aihata, lima tu'adu. Aihata apa nih? Aihata baru udah, jauh lah, jauh lah. Aihata fi'il amr lagi ya, ib'ad, jauh lah. Ya, itu isim fi'il namanya ya kata itu. Seperti upin. Wala taqul lauma upin itu apa? Perintah. Ismul fi'il. Isim fi'il dia bentuknya isim tapi maknanya fi'il. Upin itu maknanya saya mengeluh. Astajir. Ya. Gitu. Maknanya anak astajir. Ya. Upin. Ya. Nah itu untuk penjelasan ininya. Siapa yang hafal sampai situ? Sampai wayo so, apa? Hayahan. Tes. Apa? Apa? Coba diikutin dulu. Kolam mau di contohin dulu. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Ahmadu Rabbi Allah khairu Maliki. Ahmadu Rabbi Allah khairu Maliki. Musalliyan ala Nabiil Mustafa. Musalliyan ala Nabiil Mustafa. Wa alihil mustakmilina syarafa. Wa alihil mustakmilina syarafa. Wa astainullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bilafzin mujazi. Tuqarribul aqsa bilafzin mujazi. Watabsutul badla biwa'din munjazi. Watabsutul badla biwa'din munjazi. Wataqtadi ridan bighairi sukhti. Wataqtadi ridan bighairi sukhti. Fa'iqatan alfiyatabni mu'ti. Fa'iqatan alfiyatabni mu'ti. Wahwa bisabkin ha'izun tabdila. Wahwa bisabkin ha'izun tabdila. Mustaujibun thana'iyal jamila. Mustaujibun thana'iyal jamila. Wallahu yakdi bihi batin wafirah. Wallahu yakdi bihi batin wafirah. Liwalahu fidarojatil akhirah. Liwalahu fidarojatil akhirah. Kalamuna labzun mufidun kastakim. Kalamuna labzun mufidun kastakim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am. Wakilmatun biha kalamun qadyu am. Wakilmatun biha kalamun qadyu am. Biljarri wa tanwini wa nida wa al. Biljarri wa tanwini wa nida wa al. Musnadin lil ismi tamizun hasal. Musnadin lil ismi tamizun hasal. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali. Bita fa'al tawa atat wa yaf'ali. Wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Wa nuni akbilan nafi'lun yanjali. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Fi'lun mudari'un yali lam kayasyam. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Wa madiyal af'ali bitamiz wasim. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim. Wal amru in lam yakulin nuni mahal. Wal amru in lam yakulin nuni mahal. Fihi huwa smun nahu sahwa hayyahal. Fihi huwa smun nahu sahwa hayyahal. Begitu ya. Nah, coba baca siapa sekarang? Baca. Yang kedua ya, siapa? Inqala'at suratul kalimatu bi ikhbari an mawdu'i al-qiyamah. Surat yang mulia ini memulai dengan berita-berita tentang an mawdu'i al dari mawdu' tentang kiamat. Enggak dibacanya apa? An mawdu'il an mawdu'i al-qiyamah. Ya, kiamati jadi apa? Mudofileh. Bisa dipahami nggak? Coba yang lain ketika misalnya Herawan mengatakan ini mudofileh. Yang lain bisa mengerti tidak? Nah, kalau tidak mengerti bisa ditanya. Ya, mudofileh itu gimana cara mengetahui mudofileh? Allah yang ketika ketika isim dengan isim bertemu. Iya, bersandar ya. Satu isim dengan isimnya bersandar. Ya, nah isim yang kedua itu jadi mudofileh. Nah, yang pertama jadi apa? Mudof. Nah, mudofileh itu hukumnya wajib jadi majrur. Sedangkan mudof hukumnya bagaimana? Tidak ada hukum, tergantung tergantung ambil dia ambil yang mempengaruhi misalnya maudu'i kan mudofnya maudu'i. Kenapa dia majrur maudu'i? Karena ada an huruf jar. Ya, jadi mudof mah tidak punya kedudukan khusus. Ya, gitu. Mudof itu disebut mudof karena di depannya jadi mudofileh gitu. Ya, mudofileh mah wajib menjadi majrur an maudu'il kiamati. Ya, bisa dipahami yang lain sampai situ. Kalau misalnya ada yang bingung, segera tanyakan. Misalnya, ibtada'a suratul karimatu. Kenapa dibaca karimatu? Sifat. Sifat dari suratu. Bil ikhbari. Kenapa dibaca ikhbari? Karena ada harfu jar, ba. Gitu, ya. Terus. Wal ba'si wal jazai. Kenapa wal ba'si? Maktub kemana? Kiamati ya, kiamati wal ba'si mengikuti. Nah, ini atop. Atop itu adalah termasuk apa? Tawabi. Tawabi itu yang mengikuti, ya kan? Tawabi itu ada berapa? Ada empat. Satu na'at atau sifat. Na'at atau sifat sama. Yang kedua atop. Yang ketiga badal, yang keempat tauki. Nah, itu hukumnya tawabi, tapi ayat ba'u mengikuti. Al kiamati majrur, maka dia mengikuti jadi majrur wal ba'si. Gitu ya. Seperti itu. Wal jazai ada wa lagi. Wa apa itu? Sama wa'u atok lagi. Berarti wal jazai. Ya, terus. Nah, adal maudu'u, maudu'a, maudu'i. Jadi apa maudu'i? Jadi badal. Padahal dari hada. Hada, hadanya dalam keadaan apa? Hadal maudu'u maudu'a ma'aladi syagu apa itu? Maudu'u maudu'a maudu'i. Ada. Ada sih bagian apa? Mubtadanya enggak mubtada enggak bisa jumlah. Mubtada itu harus mufrad. Ya, mubtada itu tidak boleh jumlah. Kalau khobar bisa jumlah apa jumlah. Kalau mubtada ada mubtada jumlah. Enggak ada. Ya, tidak bisa jadi khobar ya. Karena tidak ada yang mubtada yang membuat dia jadi khobar. Ya, misalnya kalau jadi payah ada bin maklumnya atau yang menggantikan bin maklum. Kalau misalnya kalimat jadi apa? Kan udah ngomong, udah beres. Ya sebelum Nah, masalahnya bisa enggak kalau dalam mengirobkan kita langsung mengatakan muntadaun, bisa enggak? Bisa. Hada muntadaun marfuun, bisa enggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia isim mabni. Karena ini isim mabni, bukan isim mudhof. Ya, kalau isim mabni tidak bisa langsung, dia punya kedudukan, oke, dia kedudukannya muntada. Tapi karena dia isim mabni tidak bisa dikatakan muntadaun marfuun, karena dia kalau isim mudhof bisa langsung, misalnya Muhammadun, ya, Muhammadun jaa, bisa langsung disebut muntadaun wa'alamatuun wa'alamatulopi, domatun wa'alamatun jadi bisa langsung. Tapi karena ini isim mati tidak bisa. Bagaimana cara mengirobkannya? Cara mengirobkan isim mati pernah saya jelaskan. Sebutkan nama isimnya. Mabnun ala apa? Ya, setelah itu pakai fi mali. Ini cara mengirobkannya. Nah, isimnya apa? Sebutkan ismun jarok mabnun ala sukun fi mali. Ini apa? Karena kan muktada apa? Maku kan? Maku. Nah, kalau dari si mabni menjadi maku diganti oleh fi mali roki. Tidak boleh mengatakan fi mali maku. Karena ini istilahnya bima hadirin. Nah, baru kita akan bima hadirin muktadanya. Jadi muktadanya disebutnya terakhir. Nah, kalau ini muktada, ini jadi apa? Mau dulu, mau doa, mau dulu ya, tuh ini muktada. Jadi apa? Obat. Hah? Obat. Tepat enggak jadi obat. Kalau obat nih cara membedakannya adalah dari segi arti. Oh. Ya, kalau misalnya ya, misalnya ada mahu apa namanya? Shopping misalnya. Shopping. Ada mahu shopping. Air ini jernih. Air ini jadi beda lagi dengan ada al-ma'u apa nih? Ini air ini adalah air. Nah, apa bedanya al-ma' di sini dengan al-ma' di sini? Ini adalah air. Air ini jernih. Apa bedanya kedudukan al-ma' di sini dengan al-ma' di sini? Kalau yang atas mau keluar. Kalau yang di atas saya menjadi khobar, ini hada jadi muktada. Hada alma ini adalah air. Atau boleh dinakilkan hada ma'un. Ini adalah air. Ya kan? Itu menjadi khobar. Sedangkan di sini jadi apa? Jadi badal dari hada. Air ini. Ini kalau misalnya air-air dihilangkan ini sudah tahu dan dia kepegang kebangan air. Hada ini maksudnya air. Atau hada dihilangkan al-ma'u sopir air ini jernih walaupun kalian sebut hada ini tetap. Jadi badal itu yang namanya badal kan pengganti. Nah dia dihilangkan pun tidak berubah arti karena namanya pengganti. Ya. Nah ini muktada, ini badal dari hada. Nah khobarnya mana? Sopir. Tapi pengganti. Bisa membedakan nggak? Yes. Antara hada al-ma'u dengan hada al-ma'u sopir. Yang ini adalah air, air ini jernih. Atau misalnya hada al-ma'u li, air ini adalah punya saya. Ya kan? Gitu. Nah misalnya sama dengan hada al-ma'u. Ini kalau misalnya dikatakan khobar, ini adalah tema. Dari artinya kita bisa membedakan kalau ini jadi khobar. Tapi kalau ini jadi badal dari hada, hada modu tema ini adalah di sini berarti di depan khobarnya. Nah kira-kira mana yang tepat? Badal. Jadi badal kan berarti khobarnya mana? Al-ladhi syakola syakola. Ah, al-ladhi syakola. Tuh, kadang khobar yang tepat. Hada al-maudu'u alladhi syagola. Khobarnya mana? Alladhi, betul ya. Tema ini adalah yang gitu. Yang. Alladhi, yang. Alladhinya dirobkannya gimana? Bisa enggak langsung disebut khobarul mustada? Tidak. Kenapa? Jadi gimana ismul mausul mabniun ala sukun fi mahalli robin mubarul mubtada aladhi terus syagola adhanu adhana adhani adhanu jadi apa? Jadi apa adhanu? Adhana jadi apa? Jadi makrubi. Mapubih dari syagola. Syagola pil apa? Pil madi apa? Maklum. Nah ingat, kalau pil madi maklum berarti membutuhkan fa'il. Membutuhkan fa'il pil madi maklum. Nah pertanyaannya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya domir huwa. Kembali ke mana? Al-hada. Hah? Ke aladhi. Kepada mana? Hadal maudu yang tadi. Jadi syagola itu berarti artinya kan menyibukkan. Apa yang menyibukkan? Tema. Nah gitu kan. Tema ini yang tadi itu huwa. Huwa itu kembali ke tema ini. Tema ini menyibukkan. Menyibukkan apa? Adhana. Dia mapulbi. Menyibukkan adhan. Jama dari apa? Adhan. Adhan bentuk jama taksir. Ya tadi. Zinun. Otak. Pikiran, pikiran. Jadi apa artinya? Oh, tema ini adalah yang membuat, yang menyibukkan pikiran otak-otak pikiran otak-otak gitu kan otak-otak ala tasirin min kufari makkah makkah tuh makata makati kata jadi apa marfu mansur majrur majrur tapi kenapa makata majrur ismul adilayan sorif yang majrurnya itu tandanya fathah. Kalau diirobkan gimana? Makata. Min is minal ismil ladhi layan sorry. Terus kata soru bi ma bayina. Bayina. Bayina itu apa? Jorob. Kalau yang namanya jorob isim fi'il huruf. Isim. Isim. Ya, isim murob atau mabni? Mabni. Mabni. Eh, mabni atau murob? Mabni. Baina. Baina, bainun. Kan jorob. Jorob itu isim maf'ul fi. Benar kan? Maf'ul fi yang namanya jadi maf'ul fi. Maf'ul itu kan di antara pembagian murob yang termasuk mansubatul asma, ya kan? Isim yang mansub. Nah, kan termasuk maf'ul fi jorob. Jorob disebut isim mansub. Kalau yang namanya isim mansub, mansub murob atau mabni? Nah, mabni enggak ada mansub. Mabni ada mabni al-fati, mabni al-kasri. Kalau disebut mansub, masuknya apa? Murob. Jadi zorob itu mansub. Zorfum. Saya masih ingat dulu ketika guru Nahu mengatakan ya di Lipia, dia mengatakan zorfu zaman wa zorfu makan mansuban. Ya, mansuban. Jarpu zaman wa jarpu makan mansuban. Itu masih terngiang-ngiang suaranya begitu. zorok makan dan zorok zaman itu mansub. Bukan, kalau mansub berarti isim murob bukan mabni. Ya kan? Dia mansub alamatun nasbihi fathatun zahiratun bi akhirih. Tapi nantilah kalau salah ini kan baru yang apa dasar ya. Tapi nanti kalau salah bisa kita gali lagi tentang zorob. Mungkin ada perinciannya lagi. Ya belum sampai ke sana gitu. Baina musaddiqin musaddiqin jadi apa? Mazruf. Hah? Mazruf. Oh. Zorob mazruf. Iya, mazrufnya itu jadi apa? Jadi jar. Iya, jadi apa? Dan dia namanya mudopile. Ya jadi setiap sesuatu yang terletak setelah zorob yaitu majrubnya, dia pasti jadi mudopile. Ya, itu kaidahnya. Jadi kalau ada zorob pasti di depannya mudopile. Yaumal ahadi. Yaum kan zorob, zorbu zaman. Kalau baina zorbu apa baina? Zorbu makan. Makan. Bayna musodikin wa mukad dibin. Apa artinya? Surat yang mulia ini memulai dengan berita-berita tentang yang menemakan tentang kiamat, hari kebangkitan dan pembalasan.